Masih ada harapan saat kau berdoa, saat mengangkat tangan Tuhan turun tangan, kasihnya lingkupiku takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, namanya selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus, saat mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Dalam setiap pergumulan.